Terima kasih. Terima kasih. hingga ku mati. Jangan bersedih, tersenyumlah. Aku sayu matamu dan genggam tanganku.

Semua memang telah layak berharap memilikimu. Kalau time bro, tak kini aku salah. Oh, siap mati untukmu.